Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim, manusia enggak akan sampai kepada Allah dan tidak akan sampai kepada keridhaan Allah kecuali dia menempuh jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, baru dia akan sampai kepada Allah. Kalau yang lain yang sesat enggak akan mungkin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau saya sebutkan tadi, Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam bahwa umat ini terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka. Perhatikan. Masuk neraka itu bukan berarti menunjukkan bahwa mereka kekal dalam neraka, tidak. Selama disebutkan sebagai umat Islam, masih ada Islam, masih ada iman dalam hatinya, tidak akan kekal dalam neraka. Tapi pertama kali dia masuk dulu dalam neraka, dan gak ada yang mau orang masuk neraka, karena neraka itu sangat-sangat pedih dan gak ada yang sanggup. Makanya ini ancaman, hadis ancaman yang kita wajib berhati-hati. Kita harus mengikuti jalan yang lurus, jangan kita terkecoh dengan dai-dai yang menyesatkan. Karena yang Nabi khawatirkan sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini yaitu imam-imam dan dai-dai yang menyesatkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati ala immatul mudhillun." Kata Nabi SAW, sesungguhnya yang paling aku takuti atas umatku yaitu imam-imam yang menyesatkan. Apa yang maksud imam menyesatkan? Yaitu para dai yang membawa manusia kepada bid'ah, dai-dai yang membawa manusia kepada hawa nafsu, dai-dai yang membawa manusia ke neraka. Ala imatul mudillun. Hadis ini sahih. Kemudian juga Nabi menyebutkan ketika Nabi menjelaskan tentang perpecahan umat, Nabi juga mengingatkan kepada kita tentang apa? Tentang adanya doa ala abwabi jahannam. Di buku ini ada saya sebutkan tentang doa ala abwabi jahannam. Dai-dai yang berada di tepi jurang jahannam. Yang mengatakan demikian Rasulullah SAW. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qasas ayat 41, antum catat tuh. Surah Qasas ayat 41, wa ja'alnahuma immatan yad'una ilan nar. Kami jadikan mereka dai-dai yang mengajak manusia ke neraka. Allah menyebutkan, kami jadikan mereka dai-dai yang mengajak manusia ke neraka. Kemudian juga Nabi bersabda SAW ketika Hudzaifah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah setelah kebaikan itu ada kejelekan?" Maka beliau menjawab, "Naam. Doa ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafu fiha." Itu di halaman 456 dalam buku Mulia dengan Manhaj Salaf, di halaman 456 Nabi SAW menyebutkan bahwa iya, setelah kebaikan ada kejelekan, yaitu ada siapa? Doa ala abwabi jahannam, dai-dai yang berada di tepi jurang jahannam. Man ajabahum ilaihi khadhabu fiha, orang yang menjawab panggilan mereka pasti mereka akan mencampakkannya ke dalam neraka jahannam. Jadi hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi kalau kita mengikuti dai-dai yang sesat akan dicampakkan ke dalam neraka jahannam waliyatu billah. Dan kalau kita lihat juga sekarang ini ulama yang benar, ulama sunnah itu sedikit atau banyak? Sedikit. Dan sudah banyak yang wafat. Ya mujaddid pada abad ke-20 ini, ya tiga imam itu. Syekh Abdul Aziz bin Abdul bin Baz, Syekh Muhammad Nasrul Albani, dan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahumullah. Ini sudah wafat. Di tahun 2000 mereka sudah wafat. Ini mujaddid pada abad ke-20. Mulai berkurang. Dan banyak kerusakan di mana-mana setelah wafatnya beliau ini. Setelah wafatnya mereka, para ulama ini, mulai banyak kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Dan muncul tokoh-tokoh yang menyesatkan. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, antum lihat di halaman 457. Nabi bersabda, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'asa juhala, ru'asa juhala atau ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmin fadallu wa adallu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari para hambanya sekaligus, akan tapi Allah mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Sehingga apabila Allah tidak menyisakan seorang yang alim, manusia akan mengangkat para pemimpin yang bodoh, yang diangkat oleh masyarakat, oleh rakyat, pemimpin-pemimpin yang bodoh. Mereka ditanya, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ya, Nabi sudah menyebutkan nanti akan ada tokoh-tokoh yang menyesatkan. Tokoh-tokoh menyesatkan. Diangkat pemimpin yang mereka enggak ngerti agama. Dimasukkanlah ke dalam apa aja mereka. Mereka bentuk apa aja? Apakah bentuknya ormas, apakah organisasi atau apa aja yang mereka lakukan, diangkat ya. Pemimpinnya mereka orang-orang yang, apa kata Rasulullah? Ru'usan juhala. Pemimpin yang bodoh. Kemudian mereka ditanya masalah agama. Ya karena ini organisasi Islam, ormas Islam. Ditanya tentang masalah agama. Kemudian apa? Dalam riwayat Bukhari ada penjelasan. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari, fa'aftau bira'yihim. Dia berfatwa dengan apanya? Dengan ra'yunya. Fadallu wa adallu. Dia sesat dan menyesatkan orang lain. Dan ini terjadi yang seperti ini. Berfatwa dengan apanya? Dengan ra'yu, bukan dengan dalil. Kan tadi sudah kita bicarakan bahwa kita dalam beragama sumbernya apa? Dalilnya apa? Quran dan sunnah. Kita gak akan sesat selama berpegang dengan Quran dan sunnah. Harus dengan Quran, harus dengan sunnah dalilnya dalam kita beragama ini. Bukan rayu, bukan pendapat. Jangan menurut pendapat saya, menurut rayu saya, ya rusak agama ini. Berapa rayu? Kalau 1000 orang, 1000 rayu. 1000 pendapat, rusak agama ini. Dan ini yang terjadi seperti ini. Yang mesti dilihat dalil. Menurut dalil, Quran seperti ini. Dalil sunnah seperti ini. Seperti yang tadi saya bawakan, dalil Quran, hadith, Quran, hadith, dalil semuanya, bukan rayu. Ini dalam kita beragama. Sebab sudah banyak yang sesat dari umat ini. Kita ingin selamat, kita ingin selamat, maka jalan selamat itu harus kita tempuh.